إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا أودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم حضرين جماعة صلاة الجمعة يمليكم الله. Banyak orang mengira bahwa ibadah manasik penyembelihan kurban itu sama dengan ibadah-ibadah sosial lainnya seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya sesuai dengan masyru'iyahnya, ibadah manasik penyembelihan hewan kurban lebih merupakan ibadah ritual yang tata aturannya serta ketentuannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah manasik penyembelihan hewan kurban sebagaimana namanya disebut dengan manasik adalah ibadah yang ghairu ma'qulil makna, ibadah yang maknanya tidak bisa difahami secara logika. Berbeda dengan ibadah-ibadah sosial yang lain seperti zakat, seperti sedekah, infak, dan yang lain-lainnya, semua itu adalah ibadah sosial yang tata cara dan ketentuannya sangat mudah difahami dengan logika. Adapun ibadah penyembelihan hewan kurban, Allah menyebutnya dengan istilah manasik yang merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal yang disebut dengan nusuk. Sebagaimana kita sering baca dalam iftitah, doa iftitah setiap sholat, kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Banyak versi terjemahan yang membuat terjemahannya dengan tambahan dalam tanda kurung dan sembelihanku. Jadi penyembelihan hewan kurban ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nusuk atau manasik. Apa makna nusuk atau manasik ini? Adalah ibadah yang bersifat ritual. Tujuannya semata-mata mendekatkan diri pada Allah. Teknisnya Allah yang menetapkan. Sebagai contoh yang lain, ibadah yang bersifat ritual tidak bisa dipahami secara logika adalah ketika kita melaksanakan ibadah toharoh, khususnya ketika kita melaksanakan tayamum. Kalaulah seandainya tujuan tayamum itu bersuci atau melakukan kebersihan, maka sesungguhnya hal ini tidak bisa diterima secara logika, karena tayamum itu bersuci dengan menggunakan media tanah. Tanah yang kotor dan kita injak-injak itu justru kita letakkan di wajah kita. Secara logika itu tidak masuk akal, tetapi karena tayamum adalah ibadah ritual, begitulah Allah maunya disembah, maka kita kerjakan ghairu ma'qulil makna, tidak difahami maknanya. Ibadah penyembelihan hewan kurban pun termasuk tidak bisa difahami maknanya, karena ketika Allah memerintahkan kepada hambanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya sendiri, padahal anak ini didapat dengan susah payah, jelas sekali bahwa tujuannya bukan untuk ibadah sosial, bukan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tapi semata-mata ritual. Dia bermimpi 3 kali menyembelih anaknya yang merupakan perintah Allah, maka dikerjakannya lah. Bahkan setelah Allah menggantinya dengan seekor kambing kibas, lalu disembelihlah kambing itu, tetap saja dagingnya tidak dibagi-bagikan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang dianggap sebagai mustahik. Karena tujuan dari ibadah manasik kurban semata-mata hanyalah penyembelihannya saja, darahnya kemudian membasahi bumi, yang bersamaan dengan itu maka gugurlah dosa-dosa orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu maka kurban jauh berbeda dengan zakat. Paling tidak ada 5 perbedaan utama. Perbedaan pertama, kurban dilakukan sejak kita selesai mengerjakan sholat Idul Adha dan berlaku sampai 3 hari ke depan, sehingga totalnya adalah 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Batasnya adalah waktu maghrib. Kalau sempat disembelih sebelum maghrib, namanya kurban. Tapi kalau sesudah maghrib, penyembelihannya sah, seandainya dibagikan kepada fakir miskin termasuk ibadah dan sedekah, tetapi namanya sudah bukan kurban lagi. Oleh karena itu, ibadah kurban ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Berbeda dengan zakat. Zakat ini silakan diberikan kapan saja. Kalau zakat fitrah maksimal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi boleh dilakukan beberapa hari sebelumnya. Bahkan sebagian ulama membolehkan dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan antara kurban dengan zakat yang kedua, kurban adalah ibadah ritual, sedangkan zakat adalah ibadah sosial. Oleh karena itu, orang boleh saja berzakat dengan menggunakan uang, atau dengan menggunakan emas, atau dengan menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimilikinya. Tetapi kalau kurban, haruslah berbentuk seekor hewan. Hewannya pun tidak boleh sembarang hewan, hanya terbatas pada jenis 3 ekor hewan saja, yaitu sapi, kambing, dan unta. Adapun apabila kita punya hewan-hewan yang lain yang mungkin dagingnya lebih lezat atau lebih bergizi atau bahkan mungkin lebih murah dan halal, tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai kurban. Maka tidak dibenarkan orang berkurban dengan daging rusa, tidak bisa dibenarkan berkurban dengan ikan, tidak bisa dibenarkan berkurban dengan ayam, dengan bebek, dan seterusnya, karena syaratnya harus hewan-hewan jenis tertentu. Dan yang lebih penting adalah bahwa yang terkecil hitungannya haruslah seekor kambing. Tidak bisa kambing dipatungan beberapa orang untuk disembelih. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka lafaz untuk di sini maksudnya bukanlah patungannya, Tetapi lafaz untuk di sini maksudnya adalah pahalanya. Pahalanya bukan sebatas untuk diri beliau, tapi juga akan mengalir kepada keluarganya, yaitu para istri dan juga anak-anak beliau. Maka seandainya kita sebagai kepala keluarga sudah menyembelih satu ekor kambing, maka cukuplah istri kita dan anak-anak kita sudah tidak harus lagi disembelihkan. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, khususnya buat kepala keluarga menjadi sunnah ain, sedangkan untuk keluarga anak dan istrinya hukumnya menjadi sunnah yang bersifat bersama-sama atau disebut dengan sunnah kifayah. Kalau dalam sholat lima waktu disebut dengan fardu ain dan sholat jenazah disebut dengan fardu kifayah, apabila ada satu orang sudah melaksanakan sholat jenazah, cukuplah yang lain tidak mensolatkannya, tidak berdosa. Walaupun kalau yang lain ikut menyolatkan tentu sah dan mendapat pahala, tapi gugurlah kewajiban untuk menyolatkan jenazah apabila sudah ada yang melaksanakannya. Maka di dalam ibadah kurban, apabila kepala keluarga sudah menyembelih, cukuplah untuk anak dan istrinya, tidak diwajibkan lagi untuk mengerjakan ibadah kurban ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan antara kurban dengan zakat yang ketiga, bahwa kurban itu semata-mata adalah ibadah ritual dan tujuannya sama sekali bukan untuk santunan, bukan untuk mengangkat derajat kemiskinan, bukan untuk memberi makan orang-orang yang fakir. Karena pada dasarnya tujuan utama penyembelihan kurban adalah ritual penyembelihannya. Kalaulah kita berpikir ingin memberi makan fakir miskin, ingin memberikan mereka kesejahteraan, maka lebih utamanya adalah kita bersedekah saja, atau malah mengerjakan ibadah zakat itu sendiri, karena akan lebih efektif dan sesuai dengan tujuannya, yaitu berbagi kepada fuqara wal masakin. Apalagi berzakat itu hukumnya wajib, sedangkan berkurban itu hukumnya hanya sunnah muakkadah saja, tidak menjadi kewajiban. Oleh karena itu, kalau tujuannya ingin berbagi, tujuannya ingin berderma, memberikan santunan, memberikan bantuan, janganlah berkurban, tapi berikan saja uangnya, maka pahalanya boleh jadi lebih besar daripada sekedar berkurban. Hanya saja masyarakat kita terlanjur mengalami euforia kurban. Banyak yang berpikir bahwa kurban itu hukumnya wajib, kalau tidak berkurban maka berdosa. Padahal jumhurul fuqaha, umumnya ulama mengatakan hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Benar bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan, siapa orang yang punya keluasan harta, man lahu sa'ah walam yudahi fala yakrabanna musallana. Orang yang punya keluasan harta tapi tidak berkurban, janganlah dekati tempat sholat kami. Namun jumhur fuqaha tidak memahaminya sebagai perintah yang bersifat wajib. Sebab ada hadis yang sahih yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak mewajibkan kurban ini kepada umatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, walaupun beliau orang kaya, bahkan menjadi khalifah pemimpin dari umat Islam, tidak setiap tahun menyembelih hewan kurban. Hal yang sama juga dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagai Amirul Mukminin, beliau pun tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap tahunnya. Ketika para sahabat bertanya kepada keduanya, kenapa anda berdua tidak menyembelih hewan kurban setiap tahun? Alasannya jelas sekali, agar jangan sampai ada orang nanti mengira bahwa menyembelih hewan kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Ternyata hukumnya adalah sunnah muakkadah dan dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah masuk 10 hari bulan Zulhijjah, Idza dakhala Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara kalian yang ingin menyembelih, ada yang ingin, maka silahkan lakukan segala ritualnya, mulai dari menyiapkan kambingnya, termasuk juga melaksanakan sunnahnya tidak memotong kuku dan rambutnya. Hadis yang sahih ini difahami oleh jumhurul ulama sebagai hadis yang menegaskan sejak awal bahwa menyembelih hewan kurban bukanlah sesuatu yang wajib, karena Nabi hanya memberikan pilihan siapa yang ingin. Dan hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita salat Idul Adha, dan setelah itu kita mengerjakan kurban, ayatnya berbunyi fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat untukmu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud dalam ayat ini bukan salat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh, tapi salat yang dimaksud adalah menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya salat Idul Adha yang hukumnya juga sunnah muakkadah. Karena sholatnya hukumnya sunnah muakkadah, maka setelah itu dikatakan wanhar dan berkurbanlah, hukumnya pun juga sunnah muakkadah. Dan ini berbeda dengan zakat. Zakat hukumnya wajib. Menyantuni orang fakir, orang miskin hukumnya wajib. Oleh karena itu, kalau orang bisa berzakat, maka berzakatlah dulu, setelah itu silahkan berkurban. Jangan sampai terbalik, berkurban tapi tidak zakat. Maka yang sunnah dikerjakan, tetapi yang wajib malah ditinggalkan. Semoga kita bisa terlepas dari kekeliruan dalam memahami agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan kurban dengan zakat yang nomor 4. Kurban tidak memberikan hak kepada pengelolanya untuk mendapatkan upah dari tubuh hewan. Berbeda dengan zakat, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa amil zakat silahkan mengambil dari harta yang dikumpulkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sedekah atau zakat yang dikumpulkan itu diberikan kepada 8 asnaf. Setelah fakir, miskin, maka silahkan amilnya mendapatkan hak dari harta yang dikumpulkan. Para ulama sepakat bahwa hak buat amil dalam ibadah zakat maksimal 1/8 atau 12,5%. Tapi hal ini tidak berlaku untuk kurban. Panitia kurban justru diharamkan untuk mendapatkan upah atau honor apabila diambil dari tubuh hewan. Kenapa? Karena hewan yang disembelih itu bukan lagi milik pekurbannya, juga bukan milik panitianya, tetapi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkurban tidak boleh menjual daging yang dia sembelihnya sendiri. Begitu juga panitia yang dititipkan amanah untuk menyembelih dan membagikannya juga tidak boleh menjualnya. Satu-satunya pihak yang dalam keadaan darurat boleh menjualnya hanyalah mereka yang fakir atau yang miskin yang telah diberikan daging atau bagian dari hewan itu. Dalam keadaan kepepet tidak punya apa-apa, dia hanya punya daging hewan, maka para ulama membolehkan mereka menjual daging tersebut atau bagian tubuhnya agar dia bisa menyambung hidupnya. Oleh karena itu, kalaulah panitia dan jagalnya harus diberi upah dan honor, silahkan diambilkan dari selain hewan kurban itu sendiri. Bisa diambilkan dari patungan orang yang berkurban, tambahan uang biaya penyembelihan. Bisa juga panitia memang mendapatkan keuntungan dari jual beli hewan kurban sebelum disembelih. katakanlah mereka menjual dengan harga 2 juta, padahal sebenarnya harga hewannya hanya 1.500.000. Setiap satu ekor kambing yang dijual, mereka mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Dari uang keuntungan jual kambing itu silahkan dijadikan upah atau katakanlah biaya-biaya termasuk konsumsi dan sebagainya. Tetapi tidak boleh diupah berdasarkan atau bersumber dari hewan yang sudah disembelih. Kalau hewan itu sudah disembelih, maka cuma satu yang bisa dilakukan. Apakah orang yang berkurban ikut memakannya? Silahkan. Ataukah dia bagikan sebagai hadiah? Silahkan. Dan hadiah ini berlaku bukan hanya buat fakir miskin saja, tapi orang yang kaya, orang yang lebih makmur, orang yang lebih sejahtera, orang yang lebih punya kedudukan, silahkan ikut berbagi, dibagikan hewan kurban itu, dan boleh saja kemudian diberikan sebagai sedekah kepada orang yang miskin. Nah, orang yang miskin inilah apabila mereka sudah menerima bagiannya, dia boleh menjualnya dengan syarat dia memang miskin dan tidak punya apa-apa, silakan dia boleh untuk menjualnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, semoga kita dapat melaksanakan ibadah yang satu ini yang sifatnya hanya setahun sekali apabila kita mendapatkan atau memiliki kelebihan rezeki. Tapi kalaulah kita tidak mampu melakukannya, bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala dan kebajikan, karena pahala dan kebajikan bukan satu-satunya lewat kurban saja. Ada begitu banyak paket ibadah yang bersifat harta, ibadah maliyah di luar kurban yang bisa kita jadikan pilihan, khususnya zakat yang hukumnya wajib, tapi juga ada infak, sedekah, wakaf dan seterusnya. Hadirin, marilah kita akhiri khutbah kita yang kedua ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah dan memohon ampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يستجيبكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة